Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran nahwu pembacaan dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajurrumiyah. Pada pembahasan terakhir masih berkaitan dengan mansubatul asma, isim-isim yang dinasab. Di antaranya adalah maf'ul fi, dharfu zaman dan dharfu makan. Kemudian yang berikutnya di antara mansubatul asma pula, yang berikutnya ialah al-hal. Qal mu'allif al-matan Muhammad ibn Muhammad ibn al-Jurrum qal babul hal, bab hal. Al-hal huwa ismun mansubun yufassiru liman baham min al-hi'at. Hal adalah isim, wal ismul man adalah ism yang dinasab, yang menerangkan keadaan yang sama. Liman bahama minal hi'at. Nahu qalika jenis berucapanmu, ja'a zaidu rakiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan, rakiban. Wa raqibtul farasa musraja. Aku menunggangi kuda dalam keadaan musraj yang sudah diberikan kelana. Musraj. Walaki itu Abdullah rakiban. Dan aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendara. Berkendaraan. Rakiban. Wa ma'ashbadan yang serupa dengan itu. Nah ini contoh. Hal. Dari contoh yang pertama rakiban, contoh yang kedua musrajan, dan contoh yang ketiga juga rakiban. Di isim yang nasab menerangkan keadaan yang samar, baik keadaan fa'ilnya, keadaan maf'ulnya. Penjelasannya qala Syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala. Wa aqul, saya katakan kata Syarih, al-hal fil lughah ma'ani al-insan min khair aw syarr. Al-hal, keadaan, al-hal dari segi bahasa adalah ma'ani al-insan, apa yang berada atasnya manusia, min khair aw syarr, berupa kebaikan atau kejelekan. Ini hal secara bahasa, keadaan manusia yang dia berada padanya, apa dalam keadaan baik, keadaan buruk. Wa huwa fi istilahin nuha, dan hal dalam istilah ulama nahwu, ibaratun 'anil ismil 'anil ismil fadlah al mansubi ahin fasiru liman baham min hi'at. Ibaratun al ismul fadlah, isim fadlah tambahan penyempurna, bukan umdah. Al-mansub yang dinasab, al-mufassir liman baham nahiat, yang menerangkan keadaan yang sama. Pendekatannya biasa sebagai jawaban nama kaifa, bagaimana. Ja'a Zaidun, Zaid datang, bagaimana datangnya Zaid? Ja'a Zaidun rakiban, dalam keadaan apa? Berkendaraan, pemasyian dalam keadaan jalan kaki, dan seterusnya. Wa qawlu, ucapan kami, al-ismu isim, yashmalu sariha, mencakup isim sari yang jelas, isim. Nah, contohnya dhahikan. Dhahikan ini isim, tandanya apa? Tanwin. Fi qaulika, pada ucapan contohnya ja'a Muhammadun dhahikan. Datang Muhammad dalam keadaan tertawa, dhahikan. I'rabnya ja'a fi'il madhi mabni 'ala fa'il lahu min al-i'rab Muhammad fa'ilun marfu'. wa alama dhahirin dhammatan dhahira ala akhirih kana asmul mufrad dhahikan hal su wa alama nasbi fatah dhahira ala akhirih kana asmul mufrad ini contoh isim sharih nah jelas wa yashmal muawwal bis sharih mencakup juga yang muawwal bis sharih ditakwilkan dengan isim sharih. Di lafadznya dia bukan isim namun ditakwilkan dengan isim. Misal contohnya yadhhak pada kalimat yadhhak. Yadhhak ini bukan isim tapi apa? Fi'il. Ditakwilkan dengan isim. Fi qawli kepada ucapanmu contohnya ja Muhammadun yadhhak. Datang Muhammad dalam keadaan yadhhak tertawa. I'rabnya misalnya yang sebelumnya yadhhak fi'il mudhari' marfu' li tajarrudi min nasb wal jazim wal fa'il dhamirun mustatirun fi jawazi taqdiru huwa ya'ud ila Muhammad wal jumlah fi'liyah min al fi'l wal fa'il fi mahall nasb mada hal jumlah fi'liyah di sini dia sebagai hal fa inna fi ta'wil qawlika dhahikan lafaz yadhhak dalam penakwilan ucapanmu ditakwilkan dengan isim itu dhahikan semakna dengan dhahikan nah ini penjelasan tentang isim hal adalah isim mencakup isim sharih atau muawwal bis sharih ini hal ada yang mufrad ada yang jumlah ada yang jumlah atau syubhun jumlah. Wa qawlun al-fadlah la ucapan kita al-fadlah hal adalah fadlah penyempurna fadlah makna anu laisa juz'an al-kalam bukan bagian dari kalam bukan bagian dari kalam bukan umdah karena jumlah dua macam ismiyah dan fi'liyah umdah dalam jumlah ismiyah apa? Mubtada dan khabar umdah dalam jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il ya hal ini dia bukan umdah fadlah penyempurna fa kharaja bil khabar keluar dengannya khabar khabar tidak masuk dalam hal karena dia adalah umdah khabar dia adalah umdah bukan fadlah dalam hasyahnya di sini wal murad bil fadla ma yaqam ba'da tamam al jumlah la ma yasil istighna an ini maksud dengan fadl adalah kalimat yang datang setelah jumlah sempurna bukan maknanya bisa mencukupkan darinya ma yasil la ma yasil istighna an ini makna fadlah yang datang setelah jumlah sempurna mubtada dan khabarnya ada dan jumlah fi'liyah fi'il dan fa'ilnya ada dia sebagai penyempurna bukan yang maksud dengan fadlah yaitu yang bisa mencukupkan darinya dari segi makna ya, misalnya dalam ayat wala tamshi fil ardi maraha marah sebagai apa? Hal. Hal dia fadlah karena datang setelah jumlah sempurna. Sempurna dari segi misalnya jumlah fi'liyah sudah ada fi'il dan fa'ilnya. Pada jumlah ismiyah sudah ada mubtada dan khabarnya. Bukan berarti bisa mencukupkan darinya dari segi makna. Karena saatnya dihilangkan maroha, maknanya kan tidak benar. Wala tamsyu, tidak jangan berjalan di muka bumi. Ini enggak boleh berjalan di muka bumi. Pelengkapnya harus disebutkan menyempurnakan mana wala tamshi bil ardi maraha sehingga makna fadlah yaitu ma yaqa' ba'da tamamil jumlah yang jatuh setelah jumlah sempurna jumlah sempurna itu jika jumlah isminya tidak ada mubtada dan khabarnya ada jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'ilnya. Kemudian waqauluna, ucapan kita al-mansub, isim yang dinasab, kharaja bil marfu' wal majrur, keluar dengannya isim yang marfu' dan isim yang majrur, tidak masuk dalam had. Kemudian wa inna mayunsabul hal bil fi'l aw shibil fi'l, hanyalah hal nasab yang menasabkannya adalah dengan fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Ada amilnya menasabkan hal. Amilnya apa? Fi'il atau yang serupa dengan fi'il. Kasmil fa'il wal masdar, misalnya isim fa'il, masdar, dharb, dharab, asmin isyar dan isim syar. Contoh yang dengan fi'il misalnya, amilnya adalah fi'il, ja'a zaidun raqiban. Raqiban hal. Mana amilnya yang menasabkannya? Fi'il ja'a. Fi'il ja'a. Ada isim fa'il contohnya, Zaidun muntalikun musri'an. Zaidun muntalikun musri'an. Musri'an hal. Amilnya mana? Menasabkannya muntalikun dalam isim fa'il. Isim fa'il yang bisa beramal seperti amal fi'il. Contoh masdar misalnya, a'jabani darbuka zaidan maktufan. A'jabani darbuka zaidan maktufan, membuat aku senang pukulanmu terhadap Zaid dalam keadaan dia maktufan, diikat maktufan. Maktufan ini hal. Hal dari mana-mana sebul halnya? Siapa yang diikat? Siapa? Zaid. Hal dari Zaid. Amilnya mana? Doruba. Dorbu. Dorbu. Masda. Dorbu. Dorbu. Amilnya adalah masda. Contoh dharaf, amilnya adalah dharaf. Zaidun indaka qa'iman. Zaidun indaka qa'iman. Qa'iman hal, mana amilnya? Inda. Nah, inda. Dharaf. Dharaf makan. Isim isyarah katanya, fatilka buyutuhum, buyutuhum khawiyatan. Khawiyatan hal, mana amilnya? Tilka. Isim isyarah. Karena isim isyarah terkandung makna fi'il apa? Usyir. Saya mengisyaratkan. Nah, ini amil dalam hal yang menasabkan hal. Kadang fi'il atau yang beramal seperti amalnya fi'il, seperti isim fa'il, masdar dan yang lainnya. Kemudian waqaluna al-fasirul man baham min al-hi'at, yang menerangkan keadaan yang samar. Makna adalah annal hala yufasiru ma khafiya wa satara min sifati dawil aql aw ghairihi. Hal menerangkan yang tersamar dan tersembunyi dari sifat-sifat orang yang memiliki akal atau selain mereka. Sifat-sifat yang berakal atau yang tidak berakal. Ini apa tujuan atau makna dari hal? Untuk menerangkan, menjelaskan sifat yang tersembunyi, tertutup, yang belum diketahui, baik sifat yang berakal ataupun yang tidak berakal. Contoh yang berakal siapa? Siapa yang berakal? Contohnya? Manusia. Yang tidak berakal? Hewan. Kemudian inna qad yakunu bayanan li sifatil fa'il, terkadang kemudian hal terkadang penjelas sifat fa'il, penjelas sifatnya fa'il. Nah, contohnya ja'a 'Abdullahi raqiban, datang 'Abdullah dalam keadaan berkendaraan. yang menerangkan keadaan sifat fa'il. Aw bayanan sifatil maf'ul bih, atau menjelaskan sifat maf'ul bih. Ya, sahibul halnya terkadang fa'il, terkadang juga apa? Maf'ul bih. Contohnya rakibtul farasa musraja. Rakibtul farasa musraja. Aku menunggangi kuda dalam keadaan musraja. Sudah diberikan pelana. Wa qad yakunu muhtamilan lil amrayn jam, terkadang muhtamil keduanya. Muhtamil sahibul halnya fa'il atau maf'ul bih. Nah, contohnya laki itu Abdullah, raqib aku berjumpa dengan Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa berkendaraan? Muhtamil fa'il, muhtamil juga maf'ul bih, karena masing-masing bisa berkendara. Bisa berkendaraan. Fa'il bisa berkendaraan, maf'ul bih juga bisa berkendaraan. Kemungkinan. Wa kama yajul hal min al-fa'l maf'ul bih, fa in yajul min al-khabar. Sebagaimana hal datang dari fa'al dan maf'ul bih, datang juga hal dari khabar. Menerangkan khabar sifat, khabar keadaan, khabar. Nah, contohnya anta sadiqi mukhlishan. Kamu adalah temanku keadaan apa? Mukhlis, ya. Jujur, teman sejati. Yasa. Ikhlas. Mukhlishan hal, mana sahibul halnya? Sadiqi. Wa qad yaji'u min al-majruri bi harfi jar, kadang juga hal datang dari isim majrur dengan harfu jar. Sahibul halnya isim majrur. Nah, contohnya marartu bi hindin raqibata. Marartu bi hindin raqibata, aku melewati Hindun keadaan berkendaraan. Sahibul halnya mana? Hindin, nah, isim majrur dengan ba. Wa qad yaji'u min al-majrur bil idhafah, kadang juga datang hal dari isim majrur dengan idhafah. Sambil halnya isim majrur dengan idhafah. Lahu qawli dengan contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim hanifan, yang hanif. Muqbil ala Allah al-Hanif siwana, yang menghadap ikhlas kepada Allah dan berpaling dari sainya. Murnikan tauhidnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bersih dari syirikan. Fahanifan, hanifan, hal min Ibrahim, hal dari Ibrahim. Wa Ibrahim majrur bil fathah niabatan 'an kasrah. Dan Ibrahim majrur dengan fathah, karena jari adalah fathah pengganti kasrah. Kenapa jari dengan fathah? Semoga irumun sorry. Mal mani' lahu min as-sarf? Al-alam ma'luj al-ijma'. Al-alam ma'al ijma'. Al-alam ya ma'al ijma'. Na'am, ikhwan fil din rahimani wa rahmatullah. Ini penjelasan definisi hal dan juga amilnya, demikian juga sahibul halnya. Lanjut, berikut. Insyaallah muktabil tolong ya. Lanjut.